إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar juga pemirsa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-9. Hari ini kita akan berpindah tema. Kita akan masuk ke ayat yang ke-10. Kalau di ayat-ayat sebelumnya, ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang nasib orang yang beriman di akhirat. Maka, di ayat yang ke-10, Allah akan menjelaskan tentang nasib orang yang tidak beriman di akhirat. Kira-kira nasibnya sama atau beda? Ya pasti beda. Lah wong di dunianya mereka berbeda, masa di akhiratnya sama? Tidak mungkin. Kalau di beberapa ayat sebelumnya kita mendengarkan tentang balasan indah yang diberikan oleh Allah kepada kaum mukminin di akhirat, maka mulai malam hari ini dan ayat-ayat sebelumnya kita akan melihat bagaimana balasan yang mengerikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Kemarin ketika kita mendengarkan betapa indahnya balasan Allah untuk orang-orang yang beriman, akan muncul optimisme di dalam hati kita. Akan muncul harapan yang besar terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Namun, di malam hari ini dan malam-malam seterusnya, yang akan muncul di dalam hati kita adalah perasaan khawatir, perasaan cemas, perasaan takut, perasaan ngeri tentang azab Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah membawakan ayat-ayat tersebut? Kemarin kita dibikin berharap. Sekarang kita dibikin cemas. Karena memang seorang mukmin dia berusaha untuk bisa menggandengkan antara harapan dan rasa takut. Mukmin sejati dia akan harap cemas. Terlalu tinggi harapan, bahaya. Terlalu besar kecemasan, juga bahaya. Kalau harapannya terlalu tinggi, terlalu pede. Bahayanya masa orang melebu surga. Mereka kiai masa orang melebu surga, kurang mungkin. Ini harapan terlalu apa? Tinggi, bahaya. Kalau orang naik pohon terlalu tinggi, naik gigal apa? Parah banget. Jangan terlalu pede. Tapi, terlalu cemas juga bahaya. Terlalu cemas juga bahaya. Bahayanya apa Ustaz? Bisa putus asa. Bisa putus asa. Wah. Ustaz, aku ini sudah enggak sholat 60 tahun Ustaz. Jadi ya pengin tobat Ustaz. Tapi kayaknya orang diampuni Ustaz. Wis rosah tobat bae Ustaz. Ini berlebihan dalam perasaan cemas bahaya. Maka yang baik bagaimana? Imbang. Harap cemas. Supaya imbang itulah Allah Subhanahu wa taala membawakan cerita tentang nasib orang yang beriman untuk memunculkan harapan di dalam hati kita supaya enggak berlebihan harapannya. Allah bawakan sesudah itu cerita tentang nasib orang-orang yang tidak beriman supaya enggak keduren harapannya. Ben apa? Imbang. Harap cemas. Baik. Ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man utiya kitabahu napa waraa dhahri. Adapun orang yang mendapatkan buku catatan amalannya lewat belakang punggungnya. Lewat belakang punggung. Kalau orang yang beriman gimana kemarin? Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Kalau orang yang beriman, dia akan mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan. Kalau orang yang tidak beriman, lewat belakang. Cocoknya mbok kaum mukminin tangan kanan, orang-orang tidak beriman tangan kiri. Ini kok dari belakang? Betul. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Haqqah. Surat apa? Al-Haqqah ayat 25. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Adapun orang yang mendapatkan buku catatan amalannya dengan tangan kirinya. Loh, sing bener sing ngendi? Tangan kiri apa dari belakang? Yang bener yang mana? Kenapa dua-duanya benar? Nah, dua-duanya Al-Quran. Masa ada Al-Quran yang salah? Ya, tidak mungkin, toh. Dua-duanya benar, karena dua-duanya Al-Quran. Ya, terus gimana, Ustaz? ya pakai tangan kiri lewat belakang. Ya pakai tangan kiri lewat belakang. Gimana Ustadz? Tidak tahu. Jangan saya suruh praktekkan. Saya berharap dapat pakai tangan kanan. Tapi menariknya begini, kata para sebagian ulama tafsir, kenapa orang yang beriman pakai tangan kanan? Kenapa orang yang tidak beriman pakai tangan kiri? Itu ternyata ada sebabnya. Ada apa? Sebab. Kanan itu identik dengan hal-hal yang baik. Kiri itu identik digunakan untuk hal-hal yang kotor. Nuhun sewu. Gono apa? Ya kayak gue lah. Untuk maaf cebok itu pakai tangan apa? Kiri. Kalau buat makan soto pakai tangan kanan. Hal-hal yang baik-baik pakai tangan kanan. Seakan-akan ini adalah pesan bahwa orang yang beriman itu banyak perbuatan baiknya. Karena di dunianya itu banyak perbuatan baiknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang yang beriman untuk mendapatkan buku catatan amalannya pakai tangan yang baik. Yaitu tangan apa? Kanan. Mulai nenek, wong tua kan ngemutakan anaknya, ayo tangan apa? Tangan manis. Berarti nek kiwe tangan pahit, tangan manis, karena kanan itu identik dengan yang baik-baik. Kebalikannya, sinten? Orang yang tidak beriman, kenapa kok disuruh ngambil buku catatan amalan pakai nopo? Tangan kirinya. Karena perbuatan yang dia lakukan saat di dunia banyak perbuatan-perbuatan buruk. Banyak perbuatan-perbuatan kotor. Makanya dikasih pakai tangan kiri. Udah. Nah itu kalau dari belakang, kenapa dari belakang? Tadi kan kita bahas nggih, tangan kiri. Kenapa kalau tangan kiri? Karena ketika di dunianya banyak perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan kotor yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman. Nah terus kenapa lewat belakang? Kenapa kira-kira? Kehormatan, bagus. Ada yang lain? Apa? Hina. Ya, menurut sebagian ulama tafsir, orang ini sangat hina sehingga tidak layak untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Saking hinanya, sampai kitab buku catatan amalannya pun diberikan lewat belakang karena gak pantas untuk menghadap kepada Allah saking kotornya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada ulama yang lain mengatakan begini. Kenapa lewat belakang? Karena dulu ketika di dunia orang-orang yang tidak beriman ini membelakangi aturan Allah. Apa maksudnya membelakangi aturan Allah? Apa maksudnya? Meninggal aturan Allah di belakang. Maksudnya apa? Ya ora peduli. Tidak apa? Peduli dengan aturan Allah. Diingatkan, nggih. Ora oleh poran. Apa? Poran. Poran siapa? Sorry ya bahasa Jawa, saya nyari bahasa Indonesianya. Poran apa? Biarin EGP. Emang gue pikir itu namanya membelakangi aturan Allah. Gak peduli dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Karena dia cuek. Gak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai balasan atas perbuatan buruk dia, itulah nanti di hari kiamat dia diberi buku catatan amalan lewat nopo belakang. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau Syu'abul Iman, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahumullah, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'un. Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat. Apa? Al-Qur'an bisa memberikan syafaat. Syafi'un. Musyaffa'un itu artinya adalah permintaannya untuk memberikan syafaat akan dikabulkan sama Allah. Al-Quran bisa memberi syafaat. Syafi'un. Musyaffa'un. Kalau minta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang setia dengannya, maka akan dikabulkan oleh Allah. Kata Al-Quran di hari kiamat, di dalam riwayat yang lain, Ay Rabbi, mana'tuhun nauma billayli, fashaffi'ni fihi. Wahai Rabbi, aku, sinten aku, Al-Quran. Al-Quran bisa ngomong, Allah bisa bicara. Apa anehnya? Apa aneh? Allah Azza wa Jalla bisa membuat bicara segala sesuatu. Antaqa kulla syai. Segala sesuatu kalau Allah berkehendak bisa berbicara. Kulit kita bisa bicara, kaki kita bisa bicara, mata kita bisa bicara, semuanya bisa bicara kalau Allah menghendaki. Ay Rabbi, wahai Rabbi, kata Al-Quran. Mana tuhun nauma bil layli. Aku, wahai Rabbi, telah berhasil untuk membuat orang ini mengurangi tidur di malam harinya demi membacaku. Membaca apa? Wahai Rabbi, ketika di dunianya orang ini mau mengurangi tidurnya demi membacaku. Syafi'ni fihi. Maka izinkan aku untuk gantian. Gantian apa? Memberikan syafaat kepada. Itu namanya teman setia. Itu HP. Soalnya HP-nya gue baca Quran. Teman setia kita bukan HP. Nopo? Al-Quran. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Wa ma hilun musaddaq. Dan Al-Quran itu adalah pembela. Nopo? Pembela. Yang akan diterima pembelaannya nanti di hari kiamat. Wah, senang Ustaz ya. Gimana caranya supaya kita dapat syafaat Al-Quran, supaya kita dibela sama Al-Quran? Dengarkan apa kelanjutan sabda Nabi SAW berikut ini. وَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامًا فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامًا قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam. Apa? Imam. Imam gue nang ngarep apa nang buri? Ya nang ngarep ana imam nang buri. Barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran ini akan membimbing dia kemana? Surga. Berarti kita berjalan di belakang apa? Al-Quran. Berarti kebalikannya apa? Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Tapi barang siapa menjadikan Al-Quran di belakangnya, apa? Di belakang, membelakangi apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran di hari kiamat akan mendorong dia, akan jorokaken. Jorokaken apa? Ya mendorong. Tapi pancen bahasa Jawa masya Allah ya. Mendorong itu kan ya kesannya bisa positif bisa negatif. Jorokaken gue. Menjebloskan bisa juga ya. Akan mendorong dia, menjebloskan dia ke dalam neraka. Perhatikan, Al-Quran di depan, Al-Quran di belakang. Bukan maksudnya, oh berarti nek ana Al-Quran aku kudu madhep ngene terus. Roli apa? Membelakangi. Bukan itu maksudnya. Kata para ulama kita seperti Imam Al-Munawi, maksudnya menjadikan Al-Quran di depan itu adalah mengamalkan. Berarti kalau menjadikan Al-Quran di belakang, nopo? Dia enggak mengamalkan, enggak peduli. Karena dia enggak peduli Al-Quran, ajaran Rasul SAW, makanya nanti di hari kiamat dia akan dihukum dengan diberi buku catatan amalannya lewat belakang. Supaya lewat depan bagaimana? Yo diamalkan. Berakidahlah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Beribadahlah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berakhlaklah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpolitiklah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbisnislah sesuai dengan apa yang dibimbing oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasul SAW dalam hadisnya. Apa? Ayo dibalik nih. Berakidahlah. Beribadahlah. Berakhlaklah. Berpolitiklah. Berbisnislah. Kalau pengin kita selamat, lalu kita mendapatkan kehormatan untuk memperoleh kitab catatan amalan dengan tangan kanan dan dari depan, maka ikuti Al-Quran dalam berakidah. Jangan seperti orang-orang musyrikin jahiliyah. Ketika mereka dinasihati oleh para nabi dan rasul supaya mengikuti ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, apa jawaban mereka? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Wis kawit mien ramane biyunge kaya kiye. Nenek moyang kami sudah seperti ini dari dulu. Ini kearifan lokal. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Nenek moyang kami seperti ini. Keyakinannya udah kayak gini dari dulu. Terus kena ngapa? Wa inna ala asarihim muqtadun. Dan kami akan setia dengan peninggalan nenek moyang kami. Itu Allah ceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 23. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 23. Loh Ustaz, kan enggak semua peninggalan nenek moyang itu burung? Siapa yang mengatakan semuanya buruk? Saya kan gak mengatakan semuanya buruk. Yang baik-baik masih banyak. Tapi kenapa diikuti yang gak baik? Yang baik-baik apa? Sopan? Santun. Apa mana? Gotong? Royong. Tata? Ramah. Itu yang baik-baik. Coba sekarang, yang itu yang diikuti, apa ritual-ritual sing orang genah yang diikuti? Yang mana coba yang diikuti? Sopan santunnya enggak diikuti, gotong royongnya dilupakan, malah yang dipertahankan hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini namanya mengabaikan ajaran Allah dan ajaran Rasul SAW. Satu, berakidahlah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa yang kedua tadi? Beribadahlah sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi beribadah gue orang, oh akeh-akeh kayak gini kok. Loh, kenapa jenengan sholatnya kayak gini? Lah wong kabehan kancane pada kayak gini. Beribadah itu bukan mengikuti kebanyakan orang. Karena belum tentu kebanyakan orang itu benar. Saya tanya sama jenengan, kebanyakan orang di kampung jenengan mangkat masjid apa orang mangkat masjid? Kalau kebanyakan orang di kampung jenengan mangkat masjid, ya mesti masjidnya penuh. Lah masjidnya jenengan penuh atau tidak? Berarti kebanyakan enggak berangkat ke masjid. Apa benar? Kan enggak benar. Makanya apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 116, "Wa in tuti' aktsara man fil ardh" yudilluka an sabilillah. Seandainya engkau mengikuti perilaku kebanyakan orang di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau banyak orang yang mereka lakukan sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya SAW, tidak apa-apa diikuti. Jadi yang jadi ukuran bukan banyak atau sedikit. Yang jadi ukuran adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau tidak. Beribadah. Yang ketiga apa? Berakhlak. Berakhlak kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, kepada tetangga. Ikuti akhlaknya siapa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Terus berpolitik, jangan menghalalkan segala cara. Aja kemaruk jabat. Semakin lama menjabat, semakin berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa tadi? Berbisnis. Berbisnis sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya SAW. Jangan katakan orang mungkin di zaman ini modal gak pakai pinjaman yang riba itu gak mungkin. Gak boleh seperti itu. Ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Riba akan dihancurkan oleh Allah SWT. Risiknya atau keberkahannya? Dua-duanya. Dua-duanya. Makanya orang yang berbisnis dengan modal hutang riba, pikirannya mikirakan setorat terus. Kewis tanggal piragi. Akhirnya seluruh keuntungannya dipikirkan untuk apa? Untuk nyicil, nyicil, nyicil, nyicil. Akhirnya sirae, mumet urusane, bundet. Kenapa? Karena tidak mengikuti panduan Allah